يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله أعزكم الله الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita dalam kesempatan malam hari ini untuk kita saling bertawasi, saling berwasiat untuk senantiasa menepati al-haq dan senantiasa untuk menepati kesabaran. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ikhwani fillah, dalam kesempatan malam hari ini ingin saya berikan sedikit tausiah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan antum sekalian berkaitan dengan apa yang akan kita hadiri nanti, yaitu mendatangi daurah masyayikh, daurah para ulama yang mereka datang dari tempat yang jauh, menyempatkan diri untuk memberikan faedah bagi kita semuanya. Kita hendaklah menghargai dan menghormati kerelaan mereka, para masyayikh, para ulama, untuk berziarah kepada kita, mengunjungi kita, sekaligus memberikan faedah kepada kita. Ini menunjukkan perhatian yang besar dari ulama kita terhadap kita semuanya yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, marilah kesempatan yang mulia ini, kesempatan emas bagi kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan di sana talabul ilm, menuntut ilmu. Jadi perlu diketahui bahwasanya dengan kehadiran masyayikh yang akan datang ke Indonesia ini, mereka ingin menyampaikan ilmu, dan tujuan kita adalah talabul ilm, menuntut ilmu, mengambil faedah yang sebanyak-banyaknya dari mereka. Sehingga talabul ilm ini adalah perkara yang sangat besar. Syekh Muhammad bin Saleh Ibn Utsaimin beliau mengatakan, "Wala syakka anna talabal ilmi min afdalil a'mal." Tidak diragukan lagi bahwasanya menuntut ilmu adalah termasuk amalan yang paling utama. Bal huwa minal jihadi fi sabilillah. Bahkan itu termasuk jihad fi sabilillah. Ya. Oleh karena itu kita ikhlaskan betul niat kita dalam menghadiri muhadharah para ulama. Ya. Wala siyama fi waqtina hadza hina bada'atil bid'ah. Lebih-lebih ya, di waktu kita saat sekarang ini, di saat ini tatkala nampak ya, muncul berbagai macam bid'ah, beraneka ragam bid'ah, bermunculan kelompok-kelompok sesat ya. Dan di Indonesia ini paling semarak ya, dikatakan paling semarak karena semua kelompok ya, baik itu yang menamakan dirinya Islam atau yang keluar dari Islam ya, sangat banyak di negeri kita ini ya. Oleh karena itu termasuk jihad fisabilillah. Lebih-lebih lagi kata beliau, di zaman kita ini yang bermunculan berbagai macam bid'ah, tadharu fil mujtama'il islami yang nampak di masyarakat Islam. Wa tantashiru wa takthur, tersebar dan banyak, ya, tidak sedikit. Wa bada'al jahlul katsir mimman yatatalla'u ilal ifta' bi ghairi ilmin. Ya. Dan bermunculan kebodohan yang sangat banyak dari orang-orang yang menyodorkan dirinya untuk berfatwa tanpa ilmu. Ya. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat, ya. Rufi'al ilm, diangkat ilmu, ya. Wa kathurul jahlu, dan di mana-mana kebodohan. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat, ya. Banyak orang-orang yang menyodorkan dirinya untuk berfatwa tanpa ilmu. Dan ini adalah persis seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan innallaha la yaqbidul ilma min qulubil ibad intiza'an walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama fa idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu di hati-hati manusia itu dengan satu kali cabutan, ya, dengan sekaligus. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Fa idza lam yubqi aliman, tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan seorang alim pun, maka apa yang dilakukan oleh manusia? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia di waktu itu kemudian menjadikan, ya, tokoh-tokoh dari orang-orang juhal, orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin. Lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadollu wa adollu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Maka kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, di saat inilah lebih ditekankan lagi kita untuk gigih dan giat, ya, semangat dan bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Dan ini adalah sungguh kesempatan yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin, kaum salafiyin di negeri ini, yang mungkin ini tidak didapati mungkin di negara-negara lain, ya, kehadiran mereka para ulama yang menyempatkan waktu yang sangat berharga, ya. Waktu bagi para ahlul ilm ini adalah waktu sangat bermanfaat, sangat berharga. Mereka tidak sembarangan, ya, dalam menggunakan waktu. Tidak seperti orang yang tidak tahu akan pentingnya waktu. Mereka sangat memperhatikan waktu. Dengan mereka menyempatkan, ya, datang ke negeri kita untuk memberikan faedah, untuk membimbing kita, untuk mengarahkan kita, dan mereka cinta kepada kita, maka mari kita sambut, ya, dengan lapang dada, dengan ikhlas, ya, dengan kita betul-betul memang hadir di situ untuk menuntut ilmu. Jadi sekali lagi, kehadiran mereka di tempat kita ini adalah untuk menyampaikan ilmu. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri. Apa yang perlu dipersiapkan? Niat kita ditata dulu, ya. Jangan mungkin kebanyakan orang dipahami kalau daurah ini kesempatan. Ada yang kesempatan nanti berjualan, ya, buka stand di sini. Yang itu sebenarnya bukan tujuan inti, ya. Itu bukan tujuan inti. Atau dalam hatinya ketika di rumah, kesempatan ini saya ketemu si fulan, si fulan, si fulan, saya ingin menyelesaikan perkara bisnis saya dengan dia, ya, di daurah itu. Atau dia sudah menata sedemikian rupa apa yang akan dibelanja, akan dia apa, akan dia kulak di daurah tersebut, ya, mumpung harganya murah nih kesempatan, ya. Ini jangan sampai hanya sebatas itu. Bahkan kalau bisa, kalau itu semua akan mencerai-beraikan pikiran kita, hati kita untuk istifadah kepada para ulama, tinggalkan itu. Masih banyak waktu untuk berdagang, ya, dunia itu masih banyak waktu untuk dunia. Jangan dikalahkan. Ini adalah kesempatan emas, ya. Para ulama datang untuk memberikan faedah, maka kita siap untuk beristifadah, mengambil faedah. Ya. Kata beliau, wa bada'al jadalu min katsirin minan nas, bermunculan juga bantah membantah, jidal, ya, di tengah-tengah manusia, ya, kelompok khawarij, ya, mengungkapkan argumennya, menebarkan syubhatnya, menantang debat, menantang jidal, ya, kelompok ini, kelompok itu yang sururi juga, ya, seperti itu. Fahadihi salah satu umurin kulliha tahaddama ala syabab an yahriso ala talabil ilm. Tiga perkara ini, kata beliau, tiga perkara ini seluruhnya menjadi suatu keharusan. Menjadi suatu keharusan bagi para pemuda. Ya, bagi para pemuda untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya, saya lihat semuanya ini masih para pemuda, ya. Ya, semuanya kita masih muda. Ya, Pak Yanto masih muda. Iya, masya Allah. Siapa lagi ini? Ya, semuanya masih muda di sini. Oleh karena itu kita diberi nasihat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Ya, ketiga perkara ini mendorong para pemuda untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Tiga perkara tersebut beliau ulang. Bida'un bada'at tabzahu bi nujumiha, bid'ah-bid'ah yang mulai bermunculan, ya, bagaikan bintang-bintang, ya, bid'ah, ya, merebak di mana-mana ibarat bintang, ya, kelihatan di langit-langit. Ini banyaknya bid'ah-bid'ah yang bermunculan. Sanian, yang kedua, unasun yatatalla'una ilal ifta' bi ghairi ilmin. Beberapa manusia yang mereka itu mulai menyodorkan dirinya, menampakkan dirinya untuk berfatwa tanpa ilmu. Salisan, yang ketiga, jadalu katsirin fi masaili, fi masaili qad takunu wadihatan li ahli al-ilmi. Ya. Bermunculan jidal, bantahan-bantahan pada kebanyakan perkara, yang mana perkara itu sudah jelas sebenarnya, ya, di kalangan ahlul ilm sudah jelas permasalahannya. Permasalahan ini adalah masalah usul, masalah prinsip dalam agama. Namun masih ada orang yang ingin mendebat para ulama, ya. Seperti apa? Perdebatan, diskusi masalah wahdatul adyan. Apa wahdatul adyan? Persatuan antar agama. Ini masih diperdebatkan, masih didiskusikan, ya. Yusuf Qardawi, tokohnya Ikhwanul Muslimin, masih ini menggembar-gemborkan ini wahdatul adyan. Mereka mengatakan perseteruan antara Israel dan Palestina ini hanya perseteruan perebutan tanah. Pada hakikatnya mereka agama satu, agama samawi, ya. Yang seperti ini masih diperdebatkan, masih didiskusikan. Bahkan di Arab Saudi, ya, hiwar bainal adyan itu masih ada. Ini sebagian hizbiyin, ya. Sebagian hizbiyin masih, ya, mereka suka untuk memunculkan itu. Hiwar bainal adyan, diskusi antar agama. Ini adalah perkara-perkara yang tidak perlu didiskusikan lagi, ya kan? Al-haq wahid, agama yang benar satu, agama Islam. Nah, taib. Dan ini fikrah-fikrah semacam ini menjadi fikrah merebak di Ikhwanul Muslimin, bahkan, ya, akhir dari ujung fitnahnya Ali Hasan akhirnya juga ke situ, ya, karena dia memuji-muji risalah aman, yang mana risalah aman itu menyeru pada wahdatul adyan. Ali Hasan memuji-muji risalah aman Ali Hasan, akhirnya juga seperti itu. Nah, jadi kata beliau, dengan tiga perkara ini, bermunculannya bid'ah yang di mana-mana, merebak di mana-mana, kemudian orang-orang mulai menyodorkan diri untuk berfatwa, kemudian terjadi jidal, pada perkara-perkara yang jelas itu adalah batil, masih diperdebatkan, masih didiskusikan. Maka dengan tiga perkara ini menjadi keharusan yang sangat bagi para pemuda untuk menuntut ilmu. Kemudian beberapa adab yang berkaitan dengan thalabul ilm. Ya, saya tekankan ini ya, karena keberadaan masyayikh di sini tujuan mereka dalam menyampaikan ilmu. Dan kita sebagai penyambut tamu, niat kita adalah menuntut ilmu. Sehingga ya, pertama kali kita harus beradab dengan adabul ilm. Beliau mengatakan, thalabul ilm la budda lahu minat ta'addub bi adabin nadkuruha nadkuru minha. Menuntut ilmu harus dengan adab. Dengan beberapa adab yang saya akan menyebutkan di antaranya. Yang pertama, ikhlasun niyah azza wa jal. Mengikhlaskan niat karena Allah. Ya, sekali lagi, tujuan kita nanti menghadiri muhadarah masyayikh yang di Bantul. Ya. Dan bagi yang mempunyai kemampuan, hadir juga. Hendaklah hadir di daurah asatidzah. Apalagi tempat kita dekat. Ya. Kalau lewat Pakem, jarak berapa menit? Setengah jam bisa sampai. Ya kan? Maka kalau bisa, yang mempunyai kemampuan untuk menghadiri ya, daurah asatidzah dengan cara dilaju, atau dengan cara mungkin menyewa penginapan di sana, datang ya. Walaupun belum bisa sekarang, tapi dilatih. Nanti lama-kelamaan juga terbiasa. Tahun ini dilatih ya, tahun kemarin sudah, sebelumnya sudah, sekarang dimantapkan, tahun depan ya, lama-lama kita akan terbiasa dan bisa mengambil faedah. Naam. Bi an yakuna qasduhu bi talabil ilmi wajhallahi wadarul akhirah. Ya. Yang mana maksud dia dalam menuntut ilmu adalah mencari wajah Allah dan mencari negeri akhirat. Li anna Allah hatta alaihi wa raghaba fihi. Faqala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Karena Allah SWT mendorong dan sangat menganjurkan, Allah Ta'ala berfirman, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampun ya kepadanya terhadap dosa-dosamu. Idzan fayajibul ikhlas fihi lillah bi an yanwiyal insanu fi talabil ilmi wajhallah. Kalau begitu, wajib ya seseorang untuk mengikhlaskan dalam talabul ilm tersebut, mencari wajah Allah, meniatkan ya dalam menuntut ilmu itu mencari wajah Allah. Baik, kemudian yang kedua, adab yang kedua. Naam. Rab'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niat dia dalam menuntut ilmu itu mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri, menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri dan dari orang lain, ya. Naam. Jangan sampai ada niatan dalam hati kita menghadiri baik itu daurah yang umumnya atau daurah khusus asatidahnya, ya, kita menampakkan diri kita seakan-akan yang paling tahu, ya. Ini orang yang seperti ini malah justru tidak akan apa mendapatkan ilmu. La yanalul ilm mustahin wala kama Allah dihinakan, hatinya dingin, ya. Ketika syariat Allah dihinakan, atau sunnah dihinakan, jenggot dihinakan, atau pakaian di atas mata kaki diketawakan, tidak ada apa, pembelaan. Itu bukan sifat seorang penuntut ilmu. Ad-difa' anis syariah. Dia menuntut ilmu itu tujuannya untuk membela syariat Allah, menegakkan kalimat Allah. Ya, sehingga ini termasuk jihad. Jihad fisabilillah, kata Rasulullah SAW ketika ditanya. Seorang berjihad supaya dikatakan suja, seorang berjihad supaya dikatakan dia demikian dan demikian, maka Rasulullah mengatakan man kana. Baik, Rasulullah mengatakan maksudnya yang jihad fisabilillah adalah an takuna kalimatullah yal ulya fa huwa fisabilillah. Barang siapa yang berjihad dengan tujuan kalimat Allah itu yang tinggi, maka itulah yang fi sabilillah. Adapun yang niatan-niatan yang lain tidak fisabilillah. Orang berjihad karena ingin dikatakan pemberani. Orang berjihad karena ghanimah. Maka Rasulullah memberikan definisi yang umum yang mencakup. Naam, man jahada litakuna kalimatullah yal ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad supaya kalimat Allah itu tegak tinggi, ya, maka itulah yang disebut fisabilillah. Ya. Dengan ini thalabul ilm, menuntut ilmu itu supaya syariat Allah terjunjung tinggi. Kita membela syariat Allah, maka yang seperti inilah thalabul ilm, seseorang yang niatnya seperti ini, maka itulah yang dinamakan fi sabilillah. Perkara yang berikutnya, al-amrul khamis, al-amalu bil ilmi. Ya, beramal dengan ilmu. Nah, ini yang penting. Jadi kesemangatan seseorang dalam menuntut ilmu, kesungguhan dia dalam menuntut ilmu itu tidak sebatas itu. Namun semangat juga dalam mengamalkan ilmu. Ya, mengamalkan ilmu. Ilmu yang banyak tanpa amal itu sia-sia. Ya. Al-ilmu bila amal kasyajaratin bila samar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Dan banyak ayat-ayat yang mencela orang-orang Yahud yang mereka itu beramal, yang mereka berilmu tapi meninggalkan amal. Allah SWT mengatakan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan? Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri-diri kalian. Kalian tidak beramal. Ini orang-orang Yahud. Wa antum tatlunal kitab, ditambah lagi, sedangkan kalian membaca kitab. Paham Al-Qur'an, paham hadis, paham tentang ilmu, penjelasan para ulama, namun dia melupakan dirinya sendiri, tidak beramal. Afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Ini adalah istifham taubihi, pertanyaan yang sifatnya mencela orang-orang Yahud. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, masalul ladzina humilu tawrah thumma lam yahmiluha kamathilil himar yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang diberi Alkitab Taurah, ya, kemudian mereka tidak mengamalkannya, maka seperti himar yang membawa kitab-kitab yang besar. Celaan yang banyak, ya, celaan yang banyak terhadap mereka ahlul kitab yang mereka diberi ilmu namun mereka tidak mengamalkannya. Walihada thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan oleh sebab inilah telah sabit, ya, telah sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda Al-Qur'an itu adalah hujjah untuk kamu au alaik, atau hujjah atas kamu. Laka in amilta. Al-Qur'an itu menjadi penolongmu, ya, apabila kamu mengamalkannya. Wa alaika, atau justru akan menghujat kamu. Illam ta'mal bih, kalau kamu tidak mengamalkannya. Naam. Kemudian yang berikutnya, al-amru sadis, ad-da'watu ilallah. Setelah seorang berilmu, hendaklah dia mendakwahkan apa yang telah dia ilmui. Ya, semangat dalam mendakwahkan apabila dia telah mengilmuinya. Ya, karena itu termasuk, ya, difa'an syariatillah, termasuk membela agama Allah, yaitu mendakwahkannya. Nah, Kata beliau, an yakuna da'iyan bi ilmihi ila Allah azza wa jal yad'u fi kulli munasabatin fil masajid wa fil majalis wa fil aswaq wa fi kulli munasabatin. Ya, kata beliau, hendaklah seorang penuntut ilmu itu menjadi penyeru, ya, da'iyan, dengan ilmunya. Ya. Dia menyeru di setiap kesempatan, baik itu di masjid-masjid atau di majelis-majelis dalam pertemuan, ya, sebisa mungkin kita berdakwah, ya, atau bahkan di pasar-pasar, kata beliau, di setiap kesempatan. Baik, nah, dan dakwah itu tidak mesti ceramah, ya kan? Setiap ketemu orang kita ceramah, tidak. Dakwah itu mengajak dengan santai, menasihati, kok kamu demikian, ya lebih baik, ya ahsannya itu seorang penuntut ilmu itu ya berpakaian dengan yang rapi. Misalnya kan, ini dakwah, bertutur kata dengan tutur kata yang baik, sopan, ya, tahu adab bersama ketika di tengah-tengah keluarga orang yang lebih tua, ya, bisa menempatkan diri. Ini kan dakwah, jadi tidak mesti harus ceramah, ya. Maksudnya dakwah itu mengajak. Nah, pada kesempatan ini kan, kita nanti akan bertemu dengan saudara-saudara kita dari berbagai penjuru daerah, ya kan? Datang ke suatu tempat. Termasuk dakwah itu adalah kita bersikap lemah lembut, ya, sopan, karena kita termasuk penyambut tamu. Ya, kita termasuk penyambut tamu. Kita yang dekat. Mereka yang datang dari Sumatera, mereka yang datang dari Sulawesi, mereka yang datang dari Irian, ya. Mereka yang datang dari berbagai pulau di luar Jawa atau dari Jawa yang bagian jauh, kita termasuk yang dekat. Ya. Amalkan sabda Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhik shadaqah. Senyum kamu terhadap saudaramu itu termasuk shadaqah. Ya. Tertib dalam antri misalnya kamar mandi toilet, ya, tertib. Nah, mendahulukan, justru malah bisa mendahulukan, kalau bisa mendahulukan itsar, mengutamakan saudara kita. Kemudian juga dalam menghadiri majelis ilmu, ya, kita adalah orang dekat, ya, kita bisa hadir di awal waktu, kita bisa menempati tempat-tempat yang awal, ya, kita tunjukkan. Ini termasuk dakwah, ya, termasuk dakwah. Baik, hadan nabi, kata beliau, hadan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an atahu Allahu nubuwah war risalah ma jalasa fi baitihi fal kana yad'un nas wa yataharrak. Kata beliau, ini nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah berikan kepada beliau kenabian dan risalah, beliau tidak duduk di rumahnya, ya, bal kana yad'un nas wa yataharrak, bahkan yang beliau lakukan adalah berdakwah kepada manusia dan terus bergerak, ya. Wa ana la uridu min talabatil ilmi an yakunu nasakhan min kutubin. Saya tidak menginginkan, kata Syekh, saya tidak menginginkan para penuntut ilmu itu hanya sekedar menukil dari kitab. Menukil dari kitab, bisanya hanya menyalin, bisanya hanya menulis faedah, ya. Tapi dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berdakwah di tengah-tengah manusia, tidak bisa memberikan contoh yang baik di tengah-tengah manusia. Ini yang tidak saya inginkan, kata beliau. Walakinni uridu minhum an yakunu ulama amilin. Akan tetapi yang aku inginkan dari mereka, dari para penuntut ilmu, adalah mereka itu para ulama, ya, yang beramal dengan ilmunya. Nah, ini sebagian adab dalam menuntut ilmu. Sebagai pengingat kita saja, ya, yang ingin saya tekankan adalah kesempatan daurah ini bukan kesempatan yang sepele, ya, bukan kesempatan yang remeh, tapi ini kesempatan emas yang sangat berharga. Marilah kita betul-betul mempersiapkan diri kita, kesiapan materi dan rohani, ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan barokah apa yang telah kita pelajari dan memberikan kemudahan kepada semua pihak dan memperlancar ya, kedatangan para ulama kita dan juga memudahkan seluruh urusan kita untuk mendatangi daurah ini ya, dan juga ta'awun dari kita ya, ta'awun dari kita baik masalah transportasinya dari sini ke sana ke Bantul atau ke Wonosalamnya ya. Masing-masing yang bisa berta'awun maka adalah berta'awun dalam masalah ini karena sungguh ini termasuk jihad fi sabilillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.